mesti menuduhku telah bersekutu dengan setan. Menyangka apa yang ku miliki aku dapat dari dusta. Engkau mulai kasak kusuk bergunjing ke sana sini, melilitkan isu di leherku, mengipaskan suasana panas. Entah apa yang harus ku jelaskan, aku akan bicara. Yang penting suara dalam jiwaku adalah kebenaran. Biarpun hanya Tuhan yang mendengar. Yang bukan milikku, coba buka catatan di langit, di sana ku simpan kebenaran. Entah apa yang harus ku jelaskan, aku akan bicara. Yang penting suara dalam jiwaku adalah kebenaran. Biarpun hanya Tuhan yang mendengar. Hanya Yesus.